Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qadirillah azzaikumullah. Kita masuk kepada al-masalah tersi'a wa tis'un, masalah yang ke-99, ya'ni nadratuhum ila dunya nadrata i'jabin, pandangan mereka terhadap dunia dengan pandangan kekaguman, begitu sangat mengagumi dunia sehingga mereka memandang kemuliaan pada siapa saja yang ada padanya dunia, dan bahkan segala sesuatu dari kemuliaan itu dinilai dari perolehan seseorang terhadap dunia, termasuk dalam hal kepemimpinan. Maka tidaklah memimpin kecuali orang-orang yang memiliki dunia, dan terkait dengan risalah pun mereka juga, kenapa kok bukan orang yang besar? Orang yang besar dalam artian orang yang menguasai dunia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pembawa risalah, tapi justru seorang yang yatim, yang tidak memiliki ibu bapak di usia mudanya, orang yang fakir. Hingga dipandang rendah oleh mereka. Ini adalah pandangan jahiliyah, yang hatta sampai saat ini pun masih banyak manusia berpandangan demikian. Orang akan dimuliakan, disegani, disebabkan karena dunia yang ada pada dirinya. Qala al-mu'allif rahimahullah, 'azamatud dunya fi qulubihim, agungnya dunia di hati-hati mereka, besarnya dunia di pandang mata mereka. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu 'ala rajulin min al-qaryatayn 'azim. Mereka mengatakan, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seseorang dari dua negeri ini, seseorang dari dua negeri yang agung, seseorang yang agung dari dua negeri ini, artinya minal qaryatain, dari kota Mekah dan dari kota Taif. Qala Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu ta'ala, min masailul jahiliyah, di antara perkara-perkara jahiliyah adalah adzamatud dunya fi nufusihim, begitu sangat besar pengagungan mereka terhadap dunia dalam jiwa-jiwa mereka. Falladhi 'indahu dunya huwal 'aziz 'indahum, orang yang memiliki penguasaan terhadap dunia dalam artian harta duniawi, maka menjadi orang mulia di sisi mereka. Walladzi laisa 'indahu dunya dalilun muqtadir 'indahum, sedangkan orang yang tidak memiliki dunia menjadi orang yang rendah, hina di sisi mereka. Padahal pandangan syariat ini terhadap dunia begitu sangat rendahnya, begitu sangat kecilnya, sangat diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam hadis Nabi menyatakan laukana di dunia ta'dir indallah janaha ba'udha, seandainya saja dunia itu di Allah Subhanahu wa taala setara dengan sebelah sayap nyamuk, masa kafirun minha surbatanain, Allah tidak akan memberikan seorang yang kafir walaupun hanya seteguk air. Seandainya dunia itu ada nilainya walaupun sekecil sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir itu tidak akan diberi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lihat orang-orang kafir justru mereka adalah orang-orang yang kebanyakan mereka adalah penguasa-penguasa dunia, menguasai daripada harta dunia. Orang-orang terkaya yang ada di dunia adalah orang-orang kafir, karena memang demikian rendahnya dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun di mata orang-orang jahiliyah atau yang mewarisi perangai-perangai jahiliyah dari umat ini, mereka memandang kemuliaan hanya sebatas dari perolehan seseorang terhadap dunia. Dianggap seseorang sudah mukti, sudah sukses di saat dia memperoleh daripada dunia dengan perolehan yang besar. Hatta fi risalah, sampai pun terkait dengan kerasulan, itu mereka mandangnya dengan barometer ini, alat ihya min ikhtiyarillahi jalla wa'ala. Namanya risalah, kerasulan, tentunya itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah adalah tidak mungkin meleset dan tidak mungkin salah. Itu saja mereka masih mengkritisinya. Ya raw annaha yajib an takuna fil aghnia, mereka berpandangan wajib rasulan itu ya dipilih dari orang-orang kaya. Wala takun fil fuqara, dan bukan justru kepada orang-orang fakir. Orang-orang Yahudi ya, dahulu juga demikian. Mereka menginginkan untuk diutus seorang nabi yang memimpin mereka berperang menghadapi musuh-musuhnya. Tapi di saat kemudian dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, hanya saja di pandangan mereka ini orang fakir. Maka mereka pun mengeluh. Kenapa kok justru dia yang diberikan istilahnya kepemimpinan? Meminta untuk adanya pemimpin, bukan nabi ya, meminta adanya pemimpin. Kepada nabi mereka, mereka meminta untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Kisah Thalut dan Jalut di dalam Al-Quran, Allah memilih Thalut sebagai raja mereka untuk memimpin perang. Mereka menyatakan, kenapa kok malah justru kepada orang ini, padahal kami lebih berhak. Orang ini tidak diberi sedikit pun daripada harta, jadi orang fakir Thalut ini. Walam yu'ta sa'atan minal mal, tetapi Allah menyebutkan kriteria untuk menjadi pemimpin bukan harta. Kriterianya adalah bas total fil ilmi wal jism, kokoh kuat baik dari fisik maupun dari sisi ilmu. Jadi dia kokoh dan kuat dari dua aspek, ilmiah dan amaliyah, teori dan praktek daripada agamanya, sehingga dia pantas untuk menjadi pemimpin. Baik. Mereka menyatakan, wa qalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryatain. Kenapa Al-Qur'an ini diturunkan kepada salah seorang dari dua negeri ini yang agung, yang mulia, orang yang mulia, al-qaryatan Makkah wa Thaif. Dua negeri yang dimaksudkan adalah negeri Mekah dan negeri Thaif. Wa hadzal rajul huwa al-Walid ibn al-Mughirah, dan orang ini yang dimaksudkan oleh mereka yang di Mekah ya, di Mekah al-Walid ibn al-Mughirah au Habib ibn Amr ats-Tsaqafi. Wa qila Urwah ibn Mas'ud di Thaif. Yang pertama adalah Al-Walid bin Mughirah di Mekah atau Habib bin Amr At-Taqafi di Taif atau Urwah bin Mas'ud juga di Taif. Jadi kalimat ini bentuk daripada i'tirad, bentuk daripada protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, mereka mengatakan, laukana fi risalah fi ahad hadzaini rajulain lakana hadza al-yaq fi risalah, seandainya saja risalah itu diberikan kepada salah seorang pembesar dari dua orang yang menjadi pembesar dua negeri. Lakana hadza al-yaq fi risalah, tentu lebih pas, lebih tepat untuk memban risalah. Amma antadhab liyatim faqir wa huwa Muhammad SAW fa hadza ghairu la'iq indahum. Adapun justru risalah itu diberikan kepada yatim faqir, seorang yatim dan lagi fakir, ini Muhammad, maka ini ya tidak pas sama sekali. Dan itu ucapan mereka, dan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang dimaksudkan dengan dua negeri adalah Mekah dan Taif, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas, Ikrimah, Muhammad bin Ka'ab, Al-Qurabi, Qatada, As-Suddi, dan Ibnu Zaid. Mereka para mufassirin, mereka menyatakan yakni dua negeri tersebut adalah Mekah dan Taif, seperti yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Adapun yang dimaukan adalah imma al-walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Seperti yang disebutkan di sini juga, atau Umar bin Amr bin Mas'ud al-Thaqafi. Atau juga Habib bin Amr bin Umar al-Thaqafi. Ini juga sama seperti yang disebutkan oleh Syekh. Baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, ahum yaqsimuna rahman wa rahmatan rabbik, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Artinya urusan kerasulan, urusan siapa yang pantas dan berhak mendapatkan rahmat Allah, kerasulan, kenabian, kepada siapa Allah pilih, itu kembalinya bukan kepada mereka. Ya, laisal amru mardudan ilaihim, bukan perkaranya kembali kepada mereka. Bal ilallah azza wajalla. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu harus kemana diberikan risalahnya. Karena tentunya risalah adalah makom tertinggi dari makom-makom keimanan. Nikmat pun nikmat yang tertinggi, tidak ada nikmat yang lebih daripada nikmat risalah. Sehingga tentunya diberikan kepada yang paling berhak dan paling pantas, yang paling suci hatinya dan jiwanya, yang paling sempurna nasabnya dan keturunannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat lanjutannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk itu berperingkat ataupun berbeda-beda derajatnya. Ada yang diberi harta, ada yang ditahan harta, ada yang diberi akal, pemahaman, ada yang diberi kekuatan, ada yang diberi ini dan itu. Itu semua murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling tahu dari hamba-hambanya siapa yang paling azka, paling mulia, paling suci, paling bersih jiwanya, hatinya, dan juga akil, ya, orang yang paling berakal, yang paling paham, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. kami bagi-bagikan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami angkat sebagian mereka pada sebagian yang lain beberapa derajat. Itu semua murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada campur tangan daripada makhluk sedikit pun. Dan di situ tentunya Allah yang paling mengetahui, sekali lagi paling mengetahui siapa-siapanya yang berhak untuk mendapatkan ar-risalah. Ahum yaksimuna rahmata rabbik ay yatadakhaluna fi a'malillahi jalla wa ala. Yani mereka ikut campur dalam tindakan-tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuriduna ay yaqsimu rahmatallah. Mereka yang hendak membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaqiluna bi nismatillahi 'azza wa jalla, dan tidak merasa percaya terhadap pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa tikoh ya terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Allahu a'lamu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih mengetahui di saat Allah memberikan dan meletakkan kepada siapa risalahnya, rasulahnya. Ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 124 Allah menyatakan wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Dan di saat datang kepada mereka satu ayat, mereka mengucapkan kami tidak akan beriman hingga diberikan kepadanya sebagaimana apa yang telah diberikan kepada rasul-rasul sebelumnya. Yang dimaksudkan sebagaimana diberikan kepada rasul-rasul sebelumnya itu maksudnya adalah sampai datang kepada kami malaikat-malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah. Sebagaimana dahulu anggapan mereka, rasul-rasul dahulu itu didatangi oleh para malaikat. Sebagaimana ini dalam surat Al-Furqan. Wa qala alladziina la yarjuuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-mala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabiira. Dan berkata orang-orang yang mereka tidak berharap akan adanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berharap untuk perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Mereka mengatakan laula unzila 'alaina malaikah, kenapa tidak diturunkan kepada kami malaikat? Au nara rabbana, atau kenapa kami tidak melihat Rabb kami Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa yang diutus manusia seperti kita juga? Mereka menginginkan langsung bisa melihat malaikat atau bahkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah nyatakan bahwa itu adalah kesombongan yang tiada tanah bagi mereka. Laqad istakbaru fi anfusihim. Sungguh mereka telah sombong pada diri mereka dan congkak dengan kecongkakan yang besar. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan risalahnya itu kepada siapa yang berhak menerimanya. Ai kata Ibnu Katsir huwa a'lamu haitsu yad'u risalatah. Ini Allah lebih mengetahui di saat Allah meletakkan risalahnya. Wa man yasluhu laha min khalqih, dan siapa yang berhak pantas menerimanya dari makhluknya. Nah itu semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan, ya kemampuan, hatta mungkin sesuatu yang membuat mereka kemudian mengagungkan dan membesarkan, yakni dunia, kebesaran, ya, penguasaan terhadap dunia, harta, benda dan sebagainya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membagi-bagikannya. Tetapi siapa yang paling berhak mendapatkan risalah, ya tentu Allah lebih tahu dibandingkan mereka. Itu semua sebetulnya disebabkan karena mereka kufur terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah ingin menolak, hanya mereka mencari-cari alasan. Ingin menolak dan memandang rendah kepada Rasulullah SAW. Sebetulnya pemandangan itu pun ya, pandangan mereka dengan pemandangan seperti itu, pandangan rendah kepada Rasulullah SAW, itu disebabkan karena iri, hasad, dengki, sombong, dan semisalnya. Ya, karena mereka tahu bahwa Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka adalah orang mulia, nasabnya mereka kenal, kepribadiannya mereka semua menyaksikan. Bahkan sebelum diutus, beliau ini adalah orang yang begitu sangat dimuliakan di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa itu semua disebabkan karena kesombongan mereka dan hasad serta iri dengki yang ada pada mereka. Allah menyatakan, "Wa idza ra'akal ladzina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bidzikrir rahmani hum kafirun." Dan apabila melihatmu, ya Muhammad, orang-orang kafir itu melihatmu, tidaklah mereka menjadikan dirimu kecuali bahan olok-olokan saja, dengan perendahan dan pelecehan. Apakah orang semodel ini, yang seperti ini, kata mereka, yang berani-beraninya memperolok-olokkan Tuhan-Tuhan kita, berani-beraninya menyentuh kehormatan daripada berhala-berhala kita. Mereka memandang dengan pandangan yang sinis dan merendahkan. Wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Dalam keadaan mereka orang-orang kafir, ya. Mereka kafir terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Furqan mirip dengan itu. Allah menyatakan, "Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa." Ahadzal ladzi ba'athallahu rasula. Dan jika mereka melihatmu, mereka menjadikanmu sebagai bahan olok-olokan. Apakah model seperti ini orang yang kemudian Allah jadikan sebagai rasulnya? Orang yang fakir, orang yang yatim, orang yang tidak memiliki apa-apa. Kok bisa-bisanya ngaku sebagai utusan Allah? Bahasa-bahasa semacam itu di dalam Al-Quran. Ya. Dan itu memang betul-betul terjadi dalam artian Rasulullah SAW mengalami ucapan-ucapan, sindiran-sindiran, kalimat pelecehan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hiburan kepada Rasulnya dengan mengingatkan bahwa ujian semacam itu bukan hanya kamu yang mendapatkannya, dan itu kebiasaan kepada setiap umat yang diutus padanya Rasul. Mereka akan memberikan istiza, olok-olokan. Maka Allah menyatakan di dalam surat Al-An'am, "Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qabli fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Dan sungguh-sungguh para rasul-rasul sebelum engkau telah diperolok-olok semacam itu, semisal itu. Dicaci maki, direndahkan dengan berbagai macam olok-olokan. Maka menimpalah kepada orang-orang yang suka memperolok-olok tersebut apa saja yang telah mereka perolok-olokkan. Mereka memperolok-olokkan Rasul dengan kerendahan. Justru mereka lah yang terjatuh dalam kerendahan. Memperolok-olok apa yang telah diancamkan kepada mereka. Maka menimpa mereka semua apa yang telah diancamkan tersebut. Sehingga ia harus bersabar menghadapi berbagai macam olok-olokan tersebut. Rasul adalah orang yang paling berat mendapatkan ujian. Ya. Setiap maqam semakin tinggi, maka akan semakin berat pula ujian. Dan semakin berat ujian membawa kepada semakin tinggi kedudukan dan derajat dari Allah Subhanahu wa taala dan besarnya pahala. Asadun nas bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal. Maka para ulama yang kokoh dalam keimanan, ujiannya pun lebih berat daripada yang lain. Itu sudah merupakan sunnatullah. Bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang dikenal di tengah-tengah mereka ya, tentang keutamaannya, kemuliaannya, nasabnya, kesucian jiwanya, amanahnya, bahkan bagaimana perkembangan beliau itu berada di tengah-tengah mereka. Ya. Paham betul bagaimana perkembangan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, itu sudah kedudukannya sangat mulia dan digelari sebagai Al-Amin. Bahkan di saat terjadi cekcok, ya, setelah terjadi banjir yang kemudian bangunan Ka'bah itu mengalami kerusakan, dibangun kembali oleh Quraisy, dan mereka cekcok dan hampir terjadi pertumpahan darah besar disebabkan karena semua kabilah menginginkan dialah, kabilah itulah yang menempatkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Sehingga kemudian mereka meminta putusan kepada seseorang yang diridai oleh semua kabilah yang ada. Siapa yang datang dari arah sana, maka kita tunjuk sebagai hakim di antara kita. Ternyata yang muncul adalah Rasulullah SAW, Muhammad. Belum sebagai Rasul ya, Muhammad. Mereka semua mempercayakan penuh kepada Muhammad. Hadahu al-amin. Orang yang diridhoi oleh setiap dari kita. Orang yang terpercaya. Maka diserahkan keputusan kepada beliau. Siapa yang meletakkannya? Kemudian Rasulullah SAW meminta satu kain lebar gitu dibentangkan. Kemudian setelah itu Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah kain tersebut. Dan masing-masing kepala kabilah memegang ujung daripada kain tersebut masing-masingnya. Megang, semua megang. Itu kepala-kepala kabilah. Sehingga tidak ada yang merasa direndahkan. Setelah semuanya megang, angkat bareng-bareng bersamaan. Kemudian mendekat ke Ka'bah. Setelah itu beliau sendiri yang memegang dan meletakkannya. Terjadi kedamaian tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun, padahal sebelumnya sudah masing-masing kabilah sudah hampir membunuh senjata. Ini kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat sebagai nabi. Abu Sufyan di saat ditanya oleh Hirakal, penguasa Romawi, tentang bagaimana nasabnya diantaranya. Maka Abu Sufyan menjawab, huwa fina du nasabin. Artinya bukan orang yang tidak dikenal nasabnya. Huwa fina du nasabin. Orang yang memiliki nasab yang mulia. Hal kuntum tartahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qala. Apakah kalian dahulu pernah menuduh dia dengan satu kedustaan? Pernahkah dia dikenal melakukan kedustaan sekali saja sebelum dia mengucapkan ucapannya dia tersebut, akuannya dia tersebut? Karena memang Hirakal memiliki ilmu dari Alkitab sebelumnya bahwa Rasul itu pasti dari kalangan orang-orang yang bagus nasabnya, dikenal baik di tengah-tengah umat sebelum diangkat ini, diangkat sebagai Rasul. Dan tidak mungkin berbohong. Tidak mungkin untuk seorang Rasul pernah terjadi padanya bohong sebelum diangkat sebagai Rasul. Maka Abu Sufyan mengatakan tidak pernah. Tidak pernah berbohong sama sekali. Itulah Rasul SAW. Hadisnya panjang dalam Sahih Bukhari. Adapun secara nasab, gambaran nasab beliau adalah nasab yang paling mulia, disebutkan ya oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dinukil oleh Ibnu Katsir ya. Hadis dari Al-Imam Ahmad menyebutkan sanadnya juga di situ, dari sahabat Wafilah Ibnu Asqa, langsung saja ya, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak keturunan Ibrahim itu Ismail. Wa astafa min bani Ismail bani Kinana. Kemudian Allah memilih dari bani Ismail bani Kinana. Wa astafa min bani Kinana Quraisyan. Quraisy ini namanya Khidr. Quraisy ini julukan. Dan kemudian Allah memilih dari bani Kinana Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hasyim, dan dari keturunan Quraisy ini Allah pilih Bani Hasyim. Wastafani min Bani Hasyim, kemudian Allah memilih dari Bani Hasyim ini diriku. Memilih beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Memang beliau adalah manusia pilihan. Dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dengan seperti ini. Dan di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, Bu'ithu min khairi qurun bani Adam, qarnan fa qarnan. Aku diutus dari sebaik-baik generasi bani Adam, generasi ke generasi. Ya, generasi ke generasi. Ini menjelaskan dari tadi itu. Sebaik-baik generasi bani Adam, yakni generasinya Ibrahim. Kemudian dipilihlah generasi Ismail, dipilihlah generasi ini sampai kepada generasi Rasulullah SAW. Hatta bu'itsu min al-qarni alladzi kuntu fihi, hingga aku diutus dari generasi yang aku diutus padanya, aku berada padanya. Juga Al-Abbas paman beliau, Al-Abbas mengatakan, ini riwayat Imam Ahmad, balaghahu sallallahu alaihi wasallam ba'du ma yaqulun nas, sampai ke telinga beliau sebagian ucapan manusia tentang beliau. Nah, ini ada orang-orang yang mempertanyakan nasabnya, mempertanyakan tentang semacam tadi itu, orang yang masih ada sedikit perkara jahiliyah pada dirinya. Kenapa kok yang dipilih hanya adalah orang yang seperti Muhammad? Kenapa tidak seperti Al-Walid bin Mughira atau Urwah Ibnu Mas'ud atau Habib Ibnu Amr dan semisalnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian fasa'adal mimbar, beliau naik ke atas mimbar faqol. Beliau menyampaikan, ini disampaikan bukan dalam rangka fakhr, dalam rangka sombong, ya, pamer tentang kedudukan beliau, tidak, tetapi dalam rangka menyelamatkan umat. Jangan sampai ada umat yang tergelincir dengan sebab itu. Karena ada seseorang yang sekedar membenci beliau itu bisa kafir. Benci kepada Rasul itu kafir. Karena perintahnya adalah mencintai beliau, bahkan lebih daripada kecintaan terhadap diri kita sendiri. Ya, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap saudara, terhadap kekasih. Cinta kepada Rasul harus lebih daripada itu. Nah, kok dia benci? Maka itu akan membawa kepada kekufuran. Sedangkan Rasulullah SAW adalah arhamun nas bi ummati, orang yang paling rahmat terhadap umatnya. Sehingga beliau tidak menginginkan itu terjadi. Maka beliau langsung naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan, man ana, siapa aku? Qalu anta Rasulullah. Maka dijawab, engkau adalah Rasul utusan Allah. Qal, beliau menjelaskan kedudukan beliau dari sisi nasab yang sebaik-baiknya nasab. Ana Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa faj'alani fi khairi khalqi. Sunnya Allah menciptakan makhluk semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan diriku pada sebaik-baik makhluknya. Waja'alahum firqatain, dan Allah jadikan manusia itu menjadi dua kelompok, yakni al-Arab wal-Ajam. Faja'alani fi khairi firqatin, maka Allah jadikan diriku pada yang sebaik-baik firqah kelompok, yakni kelompok Arab. Waja'alahum firqatain tayyib wa khalaqa qabail, dari Arab ini Allah ciptakan kabilah-kabilah. Faja'alani fi khairi qabilatin, maka Allah jadikan aku pada sebaik-baik kabilah, yakni Quraisy. Waja'alahum buyutan, kemudian Allah jadikan dari Quraisy ini buyutan, ya, asyirah-asyirah, keluarga-keluarga. Faja'alani fi khairihim baitan, maka kemudian Allah jadikan aku pada sebaik-baik rumah di antara mereka. Jadi sebaik-baik keluarga. Fa'ana khairukum baitan wa khairukum nafsan, maka aku sebaik-baik kalian, baik dari sisi baik yaitu tumbuh padanya keluarga yang terbaik dan sebaik-baik jiwa. Demikianlah keadaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua rasul memang demikian Allah pilih pasti dari yang terbaik daripada nasab keluarganya, sebaik-baik nasabnya. Itu merupakan sunnatullah. Demikian pula di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi, qala li Jibril, Jibril mengatakan kepadaku, qalabtul ardha masyariqaha wa magharibaha, aku sudah istilahnya apa istilahnya sudah qalabtul ardha itu sudah saya jelajahi semuanya. Saya jelajahi bumi semuanya, baik bumi yang paling timur ataupun paling barat, paling baratnya, semuanya aku telah jelajahi. Falam ajid rajulan afdal min Muhammad, maka aku tidak dapati seseorang yang lebih utama dibandingkan Muhammad. Wa qalaqtul ardha masyariqaha wa magharibaha, dan aku telah jelajahi semua daripada belahan-belahan bumi, baik yang timur maupun baratnya. Falam ajid bani Abin afdal min bani Hasyim, maka aku tidak dapat di satu keluarga yang lebih utama dari bani Hasyim. Jadi memang beliau adalah sudah yang terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati para hamba. Fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad, maka Allah dapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati para hamba. Fastofahu li nafsihi, maka Allah pilih untuk dirinya. Fabta'athahu bi risalatihi, yang kemudian Allah utus dengan risalahnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibad, kemudian Allah memandang lagi pada hati-hati para hamba. Ya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memandang seluruh daripada hati-hati para hambanya. Ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah memandang kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa wajada qulub ashabihi khairu qulubil ibad, maka Allah dapati hati-hati para sahabat beliau adalah sebaik-baik hati para hamba. Fa ja'ala wuzara nabiyhi, maka Allah jadikan mereka wazir-wazir dari nabinya, wakil-wakil atau pendamping daripada nabinya. Yuqatiluna ala dinihi, yang berperang berada di atas agamanya, berperang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam membela agamanya. Famara almuslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan, maka apa yang dipandang oleh muslimin, muslimin ini maksudnya para sahabat, karena masa itu apa yang dipandang oleh para sahabat sebagai kebaikan, maka itu adalah insyaallah hasan. Wa ma ra'au sayyi'an fa huwa indallahi sayyi, dan apa yang dipandang sebagai kejelekan, maka itu disolat dalam jelek. Jadi ijma' sahabat ini hujjah. Ijma'nya sahabat itu hujjah. Ini semua menunjukkan ya bahwasanya memang Rasulullah SAW adalah sebaik-baik pilihan, manusia terbaik di umat ini. Dan perlu dipahami bahwasanya yang tadi telah disyaratkan, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan membawa kepada kekufuran. Akan membawa kepada kekufuran. Dan membenci Rasul, membenci daripada bangsa Arab itu sendiri sudah bisa membawa kepada kekufuran. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menyatakan hadatsana Syuja' bin Al-Walid qala dzakara Qabus bin Abi Dzibyan an Abihi an Salman. Sanadnya kepada Salman Al-Farisi Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam berkata kepadaku, kata Salman, "Ya Salman, wahai Salman, la tubghidni fatufarik dinan." Wahai Salman, jangan kau membenciku sehingga engkau pun akan berpisah dari agamamu. Kan kafir benar berpisah dari agamanya. Mungkin bisa jadi ini kekafiran tidak sampai pada kekafiran kufur akbar, tapi menunjukkan akan dosa yang sangat besar. Tapi kalau benci Rasul betul-betul syaksiahnya, ini adalah kufuran yang mengulangkan daripada Islam. Jadi kalau membenci bangsa Arab misalnya, mungkin kebenciannya bukan karena Rasul ada di situ, tapi mungkin perkara-perkara tertentu ya, bukan karena agama, maka itu tidak sampai kepada kufuran. Semoga tidak sampai kepada kekufuran. Ya. Qultu ya Rasulullah kaifa abghadu wa bika hadana Allah. Ya Rasul, bagaimana aku mungkin untuk membencimu padahal Allah memberikan petunjuknya kepadaku dengan sebab engkau ya Rasul. Qal, Rasul menyatakan, tubghidul Arab fa tubghiduni. Engkau membenci bangsa Arab berarti kamu membenciku. Membenci bangsa Arab berarti membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ini ya sangat masif sekali dan sangat gencar sekali usaha-usaha untuk apa istilahnya, kebencian terhadap etnis terkhusus bangsa Arab. Kebencian terhadap bangsa Arab begitu sangat masif. Ya mungkin ada unsur-unsur politik, al-muhim kita jauhlah daripada perkara-perkara tersebut. Ya kita selamatkan agama kita, ya kita harus sekedar mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin, ya. Dan jangan sampai kemudian ada perkara-perkara yang akan justru merusak daripada agama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun mauqif daripada Ahlus Sunnah wajib, ya, selama seorang pemimpin dia masih muslim maka wajib untuk mendengar dan taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf. Sehingga kita tidak memusingkan siapa yang akan menjadi pemimpin dalam perkara itu. Nabiyuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.